وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Fathilah rahimani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan daurah kita belajar kitab Al-Yaqut An-Nafis di mazhab Ibnu Idris. Kita sampai di kitab Haji dan Umroh ya, di pertemuan ke-13. Al-Hajju wal Umratu. Al-Hajju lughatan al-qasdu, secara bahasa al-qasdu yaitu secara mutlak, baik itu dia al-qasdu menuju, menyengaja menuju, baik itu ke Baitul Haram atau ke yang lainnya, baik itu untuk nusuk ataupun selain nusuk ya. Pokoknya al-qasdu saja itu disebut haji, memaksudkan sesuatu. Dan haji ini termasuk ibadah yang paling utama setelah ibadah sholat. Karena para ulama mengatakan haji ini bisa menggugurkan dosa-dosa besar dan dosa-dosa kecil. Ya. Sanggupan dosa-dosa besar dan dosa-dosa kecil. Dan hukumnya, ya, hukumnya untuk haji dan umroh ini, ya, yaitu kalau belum pernah haji dan umroh, yaitu namanya nanti haji Islam. Haji Islam nanti fardu ain. Jadi baik itu haji ataupun umroh, hukumnya fardu ain. Ya, ini untuk haji Islam dan umroh Islam. Dan diwajibkan hanya nanti adalah satu kali saja, haji Islam tersebut hanya satu kali. Bisa lebih dari satu kali kalau misalnya ada nazar ya, misalnya ada nazar. Kemudian hukumnya bisa fardu kifayah kalau untuk menghidupkan, memakmurkan apa Masjidil Haram, Ka'bah dengan mengunjunginya dengan nusuk setiap tahun, itu sudah fardu kifayah. Dan hukum-hukum yang lain ada nanti sunnah seperti hajinya anak kecil, hajinya budak, kemudian haram jika nanti ada udhoror, ada yakin terkena udhoror atau udhan ada udhoror, ya bisa haram. Kemudian wasyar'an qasdul baitil harami lin nusuki. Ya, menuju Baitul Haram untuk melaksanakan nusuk. Ya. Melaksanakan nusuk dan diiringi dengan kegiatan nusuk tersebut ya, kegiatan haji atau kegiatan umroh, amalan-amalannya ya. Wal umratu lughatan az-ziyaratu, umrah secara bahasa atau berkunjung. Secara mutlak berkunjung itu saja ya. Kemudian wasyar'an ziyaratul baitil harami dinusuk. Kalau tadi pakai qasdu ini ziyarah. Ziyaratul baitil haram dinusuk. Mengunjungi Baitul Haram untuk nusuk. Dan perbedaan antara umroh dan haji terletak pada apa? Bahasanya untuk haji, nusuk haji itu ada wukufnya di Arafah. Kalau umroh tidak ada wukuf. Bedanya itu. Perbedaan antara haji dan umroh. Syurutu wujubil haji, syarat wajib haji dan wal umroh dan umroh. Di sini disebutkan syurutu wujubi al-haji wal umrah khamsatun. Ada lima. Yang pertama, al-islamu islam. Sehingga tidak ada kewajiban bagi orang kafir asli, yaitu kewajiban untuk di, artinya untuk diperintah haji. Meskipun nanti wajib terkena ikob ya. Ada kewajiban, artinya dia akan mendapatkan hukuman di akhirat. Adab ini untuk kafir asli, adapun kalau murtad, ya, maka wajib. Wajib untuk haji, ya, dituntut maksudnya ya. Dan nanti ya tetap masih ada tanggungan kewajiban bagi orang yang murtad tersebut. Kemudian yang kedua al-buluhu ya sudah balik sehingga tidak ada kewajiban bagi anak kecil meskipun sudah tamyiz atau murahik mendekati balik. Meskipun sudah tamyiz pemurhaik tidak wajib ya, kewajiban hanya terkenakan pada yang sudah balig. Tapi nanti kalau mereka ini yang belum balig itu melaksanakan ibadah haji, maka sah dan jatuhnya adalah nafilah. Kemudian yang ketiga, wal aqlu berakal. Sehingga orang yang majnun, ya, gila tidak punya kewajiban haji dan umrah meskipun gilanya itu ya karena kesalahan dia. Ta'adi. Ya, ta'ada. Kemudian yang berikutnya adalah al-huriyatu merdeka, yang sempurna. Sehingga tidak ada kewajiban bagi budak. Ya. Budak murni budak atau budak sebagian muba'at ataupun mukatab. Dia harus benar-benar sempurna merdekanya. Baru dia terkena kewajiban haji dan umroh. Kemudian yang kelima, al istita'ah kemampuan mampu mampu di sini ada dua macam yaitu istita'ah untuk bin nafsi dan istita'ah namanya bil ghair ya istita'ah bil ghair. Ya, kemampuan ini bahasanya panjang ya. Kalau kemampuan apa? Dirinya sendiri berarti dia mampu untuk secara langsung melakukan ibadah-ibadah haji atau umroh ya. Kalau bil ghair bagaimana? Mampu istita'ah bil ghair. Ya dia kalau langsung enggak mampu, tapi kalau diwakilkan orang lain itu bisa ya. Diwakilkan orang lain. Dia punya harta, tapi nggak bisa berangkat, diwakilkan orang lain. Maka ini dia disebut mampu bil ghair. Dan kemampuan apa binafsi, orang disebut mampu binafsi, mampu melakukan ibadah haji sendiri, itu kalau ada, yaitu terwujud beberapa hal. Yang pertama, dia mampu untuk menyediakan apa bekal safar, mampu untuk menyediakan bekal safar. Ya, mampu untuk menyediakan bekal safar selama apa dia pergi kemudian mukim di sana. Ya, tinggal di sana untuk melaksanakan ibadah tersebut, amalannya Kemudian sampai dia kembali ke daerahnya. Ya, jika dia nanti ingin kembali ke daerah ya. Ya, yang pertama itu dia harus punya bekal safar. Ya, bekal safar itu apa? Ya, seperti apa? Yang dia butuhkan ya untuk safar. Makanan, air, wadahnya, ya. Kemudian biaya sewa kendaraan, ya. Seperti itu. Kemudian dia apa? Kemampuan ini apa? Harta ini sudah harta sisa ya setelah dia gunakan untuk semisal membayar hutang ya. Kemudian sisa dari sudah apa digunakan untuk tempat tinggal yang layak. Jadi tadi nafkah tadi yang dia bawa bekal safar itu harus sudah sisa dari apa? Dari hutang. Ya. Meskipun hutangnya ini belum jatuh tempo. Kemudian harus sudah sisa dari kebutuhan tempat tinggal. Jika dia butuh tempat tinggal ya. Kan ada yang nggak butuh tempat tinggal. Misalnya dia tinggalnya di pondok. Sudah apa istilahnya disediakan. Kemudian sisa dari apa budak yang untuk membantunya. Kemudian sisa dari untuk menyediakan yaitu buku-buku kitab-kitab syar'i. Juga sisa dari nafkah untuk siapa? Orang-orang yang di wajib dia nafkahi ya selama dia pergi mungkin kemudian kembali misalnya 1 bulan ya dia harus menyisak harus ada harta untuk nafkah orang-orang yang menjadi tanggungannya selama 1 bulan. Jadi kalau nanti kemudian pergi haji tapi yang ditinggal nggak ada nafkah yang akan dia apa diambil oleh mereka ya ini belum wajib karena dia belum belum mampu berarti dia itu melaksanakan ibadah haji belum mampu. Jadi ini memang benar-benar mampu. Jadi pergi ke sana itu sudah beres semua agama itu. Untuk utang sudah beres, kemudian untuk rumah, kemudian untuk pembantu, kemudian untuk apa orang-orang yang dinafkahi ya. Bahkan kalau ada tadi mengatakan juga buku-buku juga ya, buku-buku agama, kitab-kitab. Nanti kitab-kitab itu malah didahulukan ya, Pak. Kebutuhan apa? Beli kitab-kitab. Kemudian kemampuan tadi juga apa? Ada bekal ya seperti ya makanan pokok, kemudian air, kemudian untuk pakan ternak atau pakan binatang tunggangan nanti di tempat yang biasa di situ ada ya dengan harga standar. Jadi ya nanti ada wujud di situ nanti akan ada wujud apa? Makanan pokok, makanan, kemudian air, kemudian apa pakan untuk binatang tunggangannya di tempat-tempat yang biasa di situ ada dan dijual dengan harga standar. Yang ketiga disebut mampu, ya mampu binafsi kalau jalannya aman, ya layak digunakan untuk safar. Ya, aman untuk apa? Aman untuk jiwa, ya nggak ada nanti terancam pembunuhan. Kemudian aman untuk al-butu kehormatan, ya perempuan mahramnya. Aman untuk hartanya, ya aman untuk hartanya. Jadi dipersyaratkan jalannya aman, aman untuk jiwa, kehormatan dan harta. Aman di sini aman yang standarnya safar ya, bukan aman yang sempurna kayak di rumah. Nah, kemudian di rumah kan aman sekali, ya ini nggak seperti itu. Ini keamanan orang safar lah, standarnya safar. Yang keempat adanya kendaraan. Ya, dari kendaraan meskipun kendaraannya tidak layak untuknya, intinya ya pokoknya bisa mengantarkan saja. Dengan apa kendaraan? Bisa dengan beli, bisa dengan menyewa. Ya ada kendaraannya. Yang kelima, bisa naik di atas kendaraan dengan aman tanpa ada doror, tanpa ada terkena bahaya yang berat. Ya, bisa naik di atas kendaraan tanpa ada doror syadid. Ya, tanpa ada apa? Sesuatu yang membahayakan. Yang keenam, disebut mampu binafsi, memungkinkan untuk menempuh perjalanan dengan cara yang normal. Ya. Maksudnya bagaimana? Nanti kalau dia melakukan perjalanan secara normal, sampai sana, ya, itu masih bisa melakukan ibadah haji. Ya. Sehingga kalau tidak perjalanan tidak memungkinkan, ya nanti tidak wajib karena belum ada istitoah. Misalnya dia sudah punya kemampuan semuanya, ya, menjelang keberangkatan, menjelang tanggal 9 Zulhijjah. Ya. Misalnya kurang 2 hari, padahal perjalanan normal sampai ke Mekah itu biasanya 5 hari, maka wajib nggak ini? Tidak wajib, karena nanti kalau dia berjalan normal sampai sana itu sudah melewati tanggal 9 ya Zulhijjah, sudah terluput dari wukuf, ya tidak bisa. Kalau haji kan harus paling tidak itu bisa wukuf itu tadi. Ya, datang sana itu sudah bisa wukuf. Ya, tapi kan bisa perjalanan tidak normal misalnya, ya itu beda. Makanya tadi bisa ada satu waktu yang itu bisa ditempuh secara normal sampai di sana masih memungkinkan melakukan ibadah haji. Misalnya sampai sana tanggal 8, pokoknya masih ada kesempatan wukuf. Nah, itu baru bisa. Jadi sebelum fajar tanggal 10 Zulhijjah sudah sampai sana agar dia bisa wukuf. Kalau nanti perjalanan itu ditempuh sehingga sampai di sana adalah tanggal 10 Zulhijjah, setelah fajar ya sudah selesai wukufnya, sudah enggak bisa wukuf. Nah, ini berarti tidak imkanu sair, ya harus ada imkanu asair. Kemudian yang berikutnya adalah waktunya ada, maksudnya dia posisi di bulan-bulan haji, ya di Syawal, Dzulqa'dah, dan 10 malam awal Dzulhijjah. Ya, kalau untuk umrah ya semua ya bisa. Itu tadi kapan seorang dinyatakan istita'ah binafsi? Berarti itu sudah mampu. Kalau enggak terpenuhi berarti belum. Kemudian untuk perempuan dia disyaratkan juga pergi bersama suaminya atau mahramnya atau budaknya yang bisa dipercaya atau perempuan-perempuan yang thiqah. Perempuan-perempuan yang bisa dipercaya 2 atau lebih. Disyaratkan untuk perempuan. Ya, tadi sebutkan kalau perempuan gimana? Dengan suami. Oh, suami enggak bisa. Dengan mahramnya enggak bisa. Budaknya sekarang enggak ada budak. Perempuan-perempuan yang sikot, ya kan ada. Ya kan? Kalau sekarang ada enggak ibadah haji tanpa perempuan-perempuan sikot, ada enggak? Ya, mestinya ada kan? Ada perempuan-perempuan sikot, ya. Ya, sehingga kalau sini dibolehkan ada perempuan-perempuan thiqat, maka ya minimal 2 Ya kan mesti ada dua. Sehingga uzurnya apa kemudian kalau tidak melakukan ibadah haji? Karena tadi penetapannya seperti itu ya. Jadi ada niswah, miqat. Kemudian tadi untuk apa istita'ah bil ghair ya tadi dia nggak mampu langsung ya nggak mampu secara langsung maka dia mewakilkan digantikan orang lain untuk melakukan ibadah haji tersebutnya kalau tempat kita istilahnya badal kalau nggak salah ya badal haji dengan syarat badal haji ini ada beberapa syarat. Yang pertama, yaitu jarak antara orang yang tidak bisa haji tadi, istilahnya ma'dub. Mim, ain, dot, wawu, ba. Ini orangnya yang dia orang nggak bisa langsung melakukan ibadah haji, yang melakukan haji secara langsung. Karena sakit atau tua. Namanya ma'dub. Syarat yang pertama sahnya inabah yaitu badal tadi. Yang pertama jarak antara orang tersebut yang tidak mampu dengan Mekah dua marhalah atau lebih. Ya, jaraknya itu. Disyaratkan jaraknya itu seperti jarak safar, dua marhalah atau lebih. Kalau kurang dari dua marhalah gimana? Misalnya daerah-daerah dekat Mekah. Misalnya ada ya. Di daerah dekat Mekah. Belum ada dua marhalah misalnya. Misalnya baru berapa misalnya 50 km misalnya. Maka nggak bisa dia tidak boleh diwakilkan. Maka dia wajib mubasyarah. Mubasyarah itu langsung melakukan sendiri. Walaupun dia merasa beratnya. Tapi kalau benar-benar nggak bisa, total nanti dibadali itu setelah kematian. Setelah dia mati, diambilkan dari harta peninggalan. Kemudian syarat yang kedua, upah ya, biaya untuk mewakilkan tadi, untuk badal itu ya tadi apa sudah merupakan sisa. Sisa dari nafkah. Yaitu sisa dari nafkahnya dan nafkah orang-orang yang ditanggung. Ya. Di sini disebutkan di Munis Jalis di malam ketika melakukan ijaroh tadi. Dan di harinya. Malam dan di harinya. Kemudian sisa dari pembayaran hutang, kemudian dari sudah terpenuhi tempat tinggal, baju, pembantu, ya. Kemudian kedua tadi ya, ya. Yang ketiga, syarat ketiga orang yang nggak mampu ini sudah benar-benar apa? Benar-benar sudah putus asa, sudah nggak punya harapan untuk melakukan ibadah haji secara langsung yaitu karena dia sudah lemah dengan sebab tua renta atau sakit yang tidak diharapkan sembuhnya dengan perkataan dua orang dokter yang adil. Jadi kita lanjutkan rukun-rukun haji. Ya tadi juga untuk yang membadali tadi harus dia sudah melakukan dulu ya. Sudah melakukan haji dulu. Kalau dia belum haji ya nggak bisa haji dulu. Arkanul haji, rukun-rukun haji, arkanul haji, sitatun ada 6. Al-ihramu ihram, yang dimaksud ihram di sini adalah niat untuk masuk dalam nusuk. Dengan mengatakan dalam hati, ya, di batin, wajib. Kalau dilafadkan, sunnah. Misalnya, nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Ini maksudnya ihram di sini niatnya. Niat. Di sini enggak dibahas untuk macam-macam ihram ya, ada ifrad, kemudian ada tamatu, ada qiran. Ada dibahas. Ya, mungkin kita sebutkan yaitu ifrad. Ya. Haji apa ifrad. Itu yang paling utama tata caranya dia berihram untuk haji di bulan-bulan haji. Kemudian setelah selesai dari amalan haji keluar ke apa? Ke tanah halal. Ya, keluar ke tanah halal walaupun sedikit ya. Pokoknya sudah keluar dari tanah haram, berarti dia positif tanah haram, tanah halal. Dia sudah haji dulu, selesai, kemudian keluar dari tanah haram, berarti di tanah halal. Ya. Kemudian setelah itu dia ihram untuk umroh. Kemudian dia umroh, dengan melakukan amalan umroh, kemudian selesai masih di tahun yang sama, di tahun haji yang sama. Itu yang paling utama itu ya. Kemudian kalau tamatu, ya bentuknya ada beberapa bentuk ya, kita contoh satu itu aja. Dia tamatu itu ihram dengan umroh ya, melakukan umroh dulu dari mikot yang dari arah negaranya, daerahnya. Kemudian melakukan amal-amal umroh ya, datang kemudian tawaf ya, kemudian ada sa'i, bersyukur. Setelah selesai tahallul, ya berarti sudah selesai ya, selesai umroh, kemudian nanti ihram haji dari Mekah, karena posisi di Mekah, yaitu di hari ke-8 atau 9 bulan Zulhijjah. Jadi umrohnya diselesaikan dulu, nanti dia bisa terbebas dari larangan-larangan. Ya. Makanya dinamakan tamatu, bisa bersenang-senang, terbebas dari larangan ihram. Habis itu dia melakukan ihram haji. Kalau qiran, yaitu dia ihram itu haji dan umroh secara bersamaan. Dan ini yang dipilih Imam Syafi'i, yaitu yang paling utama ifrad. Yang afdol adalah ifrad. Ifrad ini lebih afdol daripada tamatu dan qiran. Kemudian tamatu lebih afdol daripada qiran. Tapi afdola ifrad ini jika dia berumroh ya di yang mufrid tadi haji umroh, berumrohnya itu di tahun haji tersebut. Artinya dia umroh di sisa di bulan Dzulhijjah. Kan tadi kan ifrad gimana? selesai haji, dia langsung keluar dari tanah haram, posisi tanah halal, kemudian dia apa? Melakukan umroh. Ihram untuk untuk umroh. Nah, itu baru dia afdol daripada keduanya tadi, tamattu dan qiran. Allah taala alam. Wal wuqufu bi Arafah, kemudian wukuf di Arafah. Ini rukun haji ya. Dan ini termasuk rukun yang paling besar. Ya. Al-hajju Arafah. Haji itu Arafah ya. Wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah itu bagaimana? Ya, dia hadir di tanah Arafah walaupun sebentar saja. Walaupun sebentar saja, begitu dia berjalan atau berkendara, duduk, berdiri, ya. Bahkan tidur, ya. Pokoknya fisiknya ada di situlah gitu. Entah kondisinya dia seperti apa. Bahkan tidak disyaratkan qasdul wukuf ya. Tidak disyaratkan qasdul wukuf. Contohnya apa? Dia mengejar budak yang lari. Kejar budaknya di Arafah, dikejar terus nanti keluar dari Arafah, udah dia itu berarti sudah wukuf gitu. Ya, intinya tapi dia harus sadar ya, posisinya normal. Nah. Ya, contohnya seperti itu atau dia atau ya contoh-contoh yang lain. Tapi kalau ini gila sama pingsan tidak bisa. Gila pingsan sama mabuk. Kemudian nanti dijelaskan nggak di sini itu. Tawaf, sa'i. Ya. Kemudian tawaf, nanti kesunahan-kesunahan itu ada di situ, ini jelaskan. Wajibul wukuf, sunanul haji. Wukuf di Arafah. Waktunya nanti juga dijelaskan dari zuhur tanggal 9 Zulhijjah sampai fajar tanggal 10 Zulhijjah. Jadi kalau sudah subuh tanggal 10 sudah lewat ya bisa wukuf di Arafah. Kalau baru malam masih bisa. Ya, perjalanan sampai sana malam berarti masih bisa wukuf. Ya. Meskipun disunahkan wukuf itu yaitu berada di Arafah sebelum terbenam matahari dan setelah terbenam matahari, mengumpulkan malam dan siang di Arafah. Ini disunahkan seperti itu. Dan disunahkan tasbih, tahlil, istighfar, sholat pada Nabi. Baik. Tawaf. Kemudian rukun berikutnya tawaf. Tawaf ifadah. Ya, tawaf rukun ini dilakukan setelah wukuf di Arafah. Dinamakan tawaf rukun atau tawaf ifadah. Kapan mulainya tawaf ifadah? Dimulai setelah lewat separuh malam, yaitu malam 10. Batas akhirnya enggak ada. Tadi kan setelah wukuf, kemudian dia di Muzdalifah kan, bermalam di Muzdalifah. Ya, kemudian setelah lewat separuh malam, maka dia sudah bisa untuk tawaf ya. Mulainya itu sudah bisa. Malam nahar, malam hari 10. Besoknya kan tanggal 10 ya, hari Idul Adha. Nah, tawaf rukun ini sudah bisa dimulai sejak separuh malam ke 10. Nah, itu maksudnya. Kemudian sa'i. Sa'i antara Safa dan Marwah. Ini setelah tawaf qudum tadi atau setelah tawaf ifadah. Jadi kalau sa'i itu Itu setelah tawaf. Bisa setelah tawaf qudum, bisa setelah tawaf ifadah atau tawaf rukun. Jadi orang mau ibadah haji, dia kan sampai di Masjidil Haram tawaf qudum. Kalau untuk haji tawaf qudum. Habis itu dia bisa sa'i. Ya. Kemudian sa'i. Nanti kalau sudah sa'i, setelah tawaf qudum tadi, tawaf kedatangan, hukumnya sunnah tawaf qudum. Kemudian nanti dia tanggal 10 Zulhijjahnya kan dia tawaf tawaf rukun. Nah, dia tidak perlu apa? Tidak perlu sa'i lagi karena tadi sudah sa'i setelah tawaf qudum. Tapi kalau setelah tawaf qudum, setelah tawaf kedatangan dia enggak sa'i, maka nanti dia sa'i setelah tawaf ifadah, setelah tawaf rukun. Ini sa'i ini setelah tawaf. Bisa setelah tawaf qudum, bisa setelah tawaf rukun. Kemudian al-halqu awit taqsiru. Mencukur habis atau mengurangi rambut. Ya. Jadi di apa al-halqu dicukur habis, dikerik ya. Atau dikurangi rambutnya. Al-halqu itu lebih utama daripada lebih utama daripada taksir untuk laki-laki. Kalau perempuan lebih utama apa? Ya mencukur biasa saja. Digunting saja. Lebih utama itu. Kalau dicukur habis perempuan ya makruh. Tapi kalau enggak diizinkan oleh suaminya misalnya haram. Alasannya ya menyerupai laki-laki nanti. Penampakannya juga jelek kan gitu kalau suaminya. Ya, makanya kalau mau perempuan gundul itu haram kalau dilarang oleh suaminya. Kecuali suaminya membolehkan. Biar beda gitu. Kalau hukum asalnya makruh. Kemudian minimal yaitu menghilangkan 3 rambut ya. Minimal menghilangkan 3 rambut dan bisa misalnya mencukur sebagian dari masing-masing rambut tersebut. Ya. Kemudian tartibu mu'zamil arkan. Dilakukan secara tertib berurutan, tapi tidak semua rukun. Sebagian besar rukun. Sebagian besar rukun dilakukan secara tertib. Ya. Secara urut. Kalau di wudu itu kan semua rukun urut, di sholat semua rukun urut. Kalau di haji, sebagian besar saja. Yang pertama itu yang pasti di depan, ya dia apa? Ihram, ya kan? Ihram. Jadi ihram, ya, ihram niat tadi itu harus nomor satu daripada rukun-rukun yang lain. Kemudian wukuf didahulukan daripada tawaf dan bercukur. Ya. Wukuf didahulukan daripada tawaf dan bercukur. Kemudian tawaf didahulukan daripada sa'i. Tawaf dulu baru sa'i. Tawaf rukun dulu baru sa'i. Jika dia belum sa'i ketika tawaf qudum, ya kan? Karena kalau dia sudah sa'i setelah tawaf qudum, pas dia tawaf ifadah, tawaf rukun berarti sa'i dulu. Dia sudah sa'i. Makanya kalau dia setelah tawaf qudum belum sa'i, maka nanti dia ketika tawaf rukun itu tawaf dulu baru sa'i. Jadi pada asalnya ini adalah tawaf didahulukan daripada sa'i. Tawaf apa? Tawaf rukun didahulukan daripada sa'i. Ya. Tawaf dulu baru sa'i. Tawaf dulu baru sa'i. Kan tapi kalau dia sudah sa'i pas kedatangan setelah tawaf kudum ya berarti akhirnya sa'i dulu, ini pengecualian gitu kan. Karena dia sudah sa'i. Kemudian antara bercukur dengan sa'i tidak ada urutannya. Ya karena di sini tidak total harus urut maka disebutkan tartibu mu'zom ya, tartibu mu'zomil arkan. Suaranya ada masalah? Tidak ada. Jadi nanti kalau idealnya itu dia ihram, niat, kemudian tawaf kudum. Tawaf kudum, ya. Tawaf apa? Kudum. Kemudian habis tawaf kudum, sa'i. Sa'i. Kemudian nanti tanggal berapa? 9, Dzulhijjah, wukuf di Arafah. Ya. Kemudian habis itu apa? Lempar jumroh Aqabah di tanggal 10, Dzulhijjah. Ya. Dan wukuf tanggal 9. Kemudian bermalam di Muzdalifah malam 10. Tanggal 10-nya dia lempar jumroh Aqabah. Satu jumroh Aqabah. 7 kerikil. Habis itu melakukan apa? Menyembelih. Nahr atau menyembelih. Kambing. Habis itu bercukur. Nah, habis bercukur. Tawaf rukun. Nah, seperti tadi apa urutannya ya. Adapun arkanul umrah. Arkanul umrah ya arkanul haji ilal wukuf. Rukun umrah ya rukun haji kecuali wukufnya. Ini kan enak ibaratnya itu ringkasnya. Tidak perlu menyebutkan rukun umroh, ihram, tawaf, sa'i, bercukur, enggak usah. Ini rukun haji, ya rukun umroh itu rukun haji, kecuali wukuf. Nah, ini lebih enak dihafal. Daripada tadi satu-satu ternyata sama, gitu kan. Karena kalau kita belum belajar bisa bingung juga ya, bedanya apa. Ya kalau mungkin sudah berulang kali belajar, apalagi pernah ke sana mungkin familiar ya. Tapi kalau belum pernah sama sekali belajar fikih haji gitu kan, itu bisa bingung itu seperti itu bikin bingung juga ini awalnya di mana setelah itu di mana ya. Kalau baru sekali itu belum pernah ke sana belajar fikih haji baru sekali itu biasanya mengalami kebingungan ya nanti belajar lagi baru familiar urut-urutannya familiar meskipun belum pernah ke sana itu sudah kita itu apa ada gambaran itu meskipun belum pernah ke sana karena sudah berulang kali ya cuman seperti itu kan urut-urutannya ya seperti itu. Ya untuk membantu kita ya meskipun nanti kalau di sana kadang mungkin prakteknya jadi teknis-teknisnya kita nggak tahu. Tapi kan ilmunya kita ketahui dulu. Baik, kemudian sudah wajibatul haji. Wajibatul haji, kewajiban haji. Jadi di dalam haji, amalan-amalan haji itu ada rukun ya. Sudah pernah kita bahas rukun haji, ada wajib haji, sunnah haji. Rukun ditinggalkan, ya tidak sah, tidak bisa ditutup dengan bayar dam. Wajib haji, kalau ditinggalkan tidak memengaruhi keabsahan. Ya, bisa tetap sah tapi wajib terkena dam. Sunnah haji, ya tidak terkena dam, tidak mengaruhi keabsahan. Ya, ada rukun, ada wajib, ada sunnah. Ya. Ini waktunya ya berpencar-pencar, ya kan? Berpencar-pencar. Nanti misalnya wukuf di Arafah itu rukun, habis itu bermalam di Muzdalifah wajib. Nanti ada sunahnya apa di situ? Ya, seperti. Jadi ada pembagian berdasarkan rukunnya apa saja, wajibnya apa saja, sunahnya apa saja. ada yang diurutkan ya. Kalau mungkin untuk membantu gambaran kita diurutkan. Tanggal 8 apa yang dilakukan? Misalnya ke Mina, nanti menginap di Mina, mabit. Kemudian nanti tanggal 9-nya apa yang dilakukan ke wukuf di Arafah dan seterusnya, seterusnya berdasarkan urutan tanggal atau waktu. Kalau bisa seperti itu. Jadi ada pembagian berdasarkan pembagian amalan haji berdasarkan rukun, wajib dan sunnah, tapi ada urut-urutannya. Ya, dulu pernah kita baca di daurah tahun lalu di kitab Al-Imta itu disebutkan ini habis ini apa, habis ini apa, terus sampai selesai. Itu bisa merujuk di kitab Al-Imta Syarah Matan Nabi Suja. Kalau ingin lihat urutannya secara detail, urutannya. Sehingga kita itu ada gambaran. Nah, kalau ini enggak diurutkan, baru nanti belajar itu kan bisa jadi ini kapan dilakukan, kapan dilakukan, ya itu kadang misah-misah ya, terpisah-pisah. Kalau baru pertama belajar. Wajibatul haji sittatun, wajib haji ada 6. Ya, di catatan kaki sudah tadi sudah kita singgung bedanya wajib dan rukun ya di situ. Ini dibedakan di bab haji itu ya. Kalau haji ya, tanpa kewajiban itu tetap sah, tapi ada dam dan berdosa jika tidak ada uzur. Kaunul ihrami minal miqat, yaitu wajiban pertama ihram dari miqat. Jadi tidak boleh seorang itu melewati miqat kecuali dia sudah muhrim, sudah niat. Sama saja apakah dia itu nanti misalnya ihramnya dari rumahnya atau dari jalan atau di miqatnya. Intinya ketika dia melewati miqat itu enggak boleh belum muhrim, ya. Jadi harus sudah muhrim. Harus sudah muhrim dan ihram. Dan miqat ada dua macam, miqat zamani yaitu waktu-waktu untuk melakukan ihram niat haji, tadi sudah disebutkan ya. Bulan-bulan haji. Kemudian makani, ya. Makani, mikot makani, ya. Nanti antum bisa cari aja di Google. Nanti kan ada gambarannya mikot makani itu sebelah mana ya, arah mananya itu kita akan pakai peta nanti lebih jelas ya. Kalau di kitab ya sekedar dibaca aja. Misalnya mikotnya ahli Madinah dan Sam, namanya Zulhulaifah. Bentuknya kayak apa? Enggak tahu. Maksudnya di mana? Kalau belajar belum belajar peta enggak tahu. Ya nanti di Google itu dicari gambarnya. Ya. Sekarang kan alhamdulillah dimudahkan apa untuk mencari peta itu kan di internet. Ya nanti oh nanti tahu oh di sini toh Zulhulaifah arahnya di situ. Dinamakan Bir Ali. Ya. Mikotnya Mesir, orang Mesir, kemudian Libya, Jazair, Tunisia, Maroko, yaitu di Jufah. Jufah. Jarak dari Mekah sekitar 186 km. Kemudian kalau dari arah Yaman tuh ya Lam-Lam. Dari Mekah sekitar 120 km jauh ya. Kemudian Najd Hijaz itu Qarnul Manazil. Jarak 75 km. Kemudian dari arah timur yang mencakup Irak, Iran, itu Zatu Irq. Dari Mekah 100 km. Nah itu, maksudnya nanti itu mikot dari orang yang berasal dari arah dari negara-negara tersebut dan sekitarnya. Ya. Nanti dari situ dia melewati mikot itu harus sudah muhrim. Ya. Kalau enggak muhrim, nah nanti bisa karena ini kewajiban terkena dam. Nah, tempatnya di mana saja ya itu di peta nanti dilihat posisinya di mana. Ya. Kemudian waram yul jimar asalas, melempar jumroh yang tiga, yaitu ini di hari tasyrik ya, di hari tasyrik. Dari tasrik dari tanggal berapa? 11, 12, 13 Dzulhijjah. Lempar jumroh berapa? 3. Jadi satu hari ada 3 jumroh. Ya. Satu jumrohnya nanti 7 batu. Ya. 7 batu. Yaitu jumroh kubro itu yang setelahnya Masjid Khaif. Ya. Posnya di mana ya? Belum tahu kalau belum ke sana. Pokoknya dihafalkan dulu aja. Kemudian jumroh Al-Wusta. Habis itu jumroh Aqabah. Jumroh Aqabah yang setelahnya adalah Mekah. Kubro, Wusta, kemudian Aqabah. Ini terjadi perbedaan penamaan di kalangan fuqaha. Ya kita ngikut ini dulu ya, seperti itu. Kemudian juga ada kewajiban lempar jumroh Aqabah di tanggal 10 Dzulhijjah. Ya. Di sini kan nggak disebutkan di matannya. Nggak disebutkan kewajiban untuk lempar jumroh Aqabah nggak disebutkan kewajibannya itu. Itu juga wajib. Di catatan kaki belum menambahkan demikian ya. Karena itu juga kewajiban haji. Sehingga melempar jumroh itu kalau kita urutkan tanggal 10 Dzulhijjah itu Yaumun Nahar, hari raya Idul Fitri, Idul Adha, itu lempar jumroh Aqabah. Tadi sebutkan jumroh Aqabah itu adalah yang setelahnya Mekah dengan 7 batu. Ya. Cuman itu aja. Berarti sudah melempar 7 batu. Kemudian tanggal 11, 12, 13 masing-masing melempar 3 jumroh. Ya, masing-masing melempar 3 jumroh. Jumroh apa? Kubro, Wusta, kemudian Aqabah. Tanggal 11 lempar Kubro 7, lempar Wusta 7, Aqabah 7. Berarti tanggal 11 menghabiskan 7 batu. Tanggal 12 sama Kubro, Wusta, Aqabah 7, 7, 7. Habis 21 juga. Hari ke tanggal 13 Dzulhijjah, hari terakhir tasyrik, sama Kubro, Wusta, Aqabah 7 7 7. Berarti 63 yang hari tasyrik itu menghabiskan 63 batu, tanggal 10 Dzulhijjah menghabiskan 7 batu. Totalnya 70 batu. Ya, itu kalau mau sempurna sampai tanggal 13 Dzulhijjah. Tapi kalau dia nafar awal, jadi nanti tanggal 12 Dzulhijjah, ya kan di Mina, tanggal 12 Dzulhijjah, sebelum terbenam matahari, dia meninggalkan Mina, nah dia tidak perlu lempar jumroh di tanggal 13, nggak wajib, itu boleh. Dia nafar awal, dia pergi duluan. Tapi harus sebelum tenggelam matahari, tanggal 12 Dzulhijjah. Kalau dia sudah tenggelam matahari tanggal 12 Dzulhijjah, enggak boleh dia apa? Kemudian pergi. Dia harus apa? Nginep, mabit malam 13, kemudian tanggal 13-nya lempar jumroh lagi. Kemudian wal mabit bi Muzdalifah. Lempar jumroh. Enggak ada anu ya. Ya ini memang diringkas. Ya di antara syaratnya tadi kita tambah sedikit yaitu lempar jumroh di antara syaratnya dengan 7 batu, kemudian dengan tangan ketika mampu. Ya. Kalau mampu, kemudian pakai kaki nggak bisa, ya, pakai yang lainnya. Kemudian dengan batu, melemparnya dengan batu. Ya. meskipun batu ini rampasan ya, Diano. Meskipun rampasan, meskipun batunya mahal, misalnya yakut, ya melempar dengan batu yakut atau batu akik. Ya. Ya meskipun nanti haramnya dari sisi buang-buang harta, ya. Tapi masalah sahnya itu pokoknya dia batu, intinya batu. Kemudian mengarah ke sasaran, mengarah ke sasaran. Dan yang lainnya ini karena apa kita belajar yang ringkas ya, kita lewati. Di antaranya itu, soalnya kita belajar di tab yang lainnya insya Allah. Al-Mabit di Muzdalifah, bermalam di Muzdalifah ini hukumnya wajib. Maksud bermalam itu bagaimana? Ya paling tidak itu dia hadir di situ, sesaat pun gak apa-apa. Dari apa separuh malam kedua setelah wukuf. Tapi dia diuzur untuk tidak bermalam di Muzdalifah kalau dia sibuk wukuf. Sibuk wukuf, sibuk apa? Wukuf. Loh kok bisa sibuk wukuf? Lah misalnya dia datangnya sudah malam. Dan mepet subuh misalnya kan. Dan wukuf di situ ya. Seperti itu misalnya ya. Jadi enggak mesti apa lama ya. Ini intinya pokoknya dia wujud di Muzdalifah setelah separuh malam 10 walaupun sebentar. Tanpa ada mukes ya, tidak menetap gitu, tidak berdiam diri ya. Dan nanti disunahkan mengambil batu di situ ya. 7 batu untuk lempar jumroh Aqabah ya. Ini lempar jumroh Aqabah itu besoknya tanggal 10 Dzulhijjah lempar jumroh Aqabah. Ini dia mabit di Muzdalifah ngumpulin tuh batunya. 7. Tapi kalau untuk lempar batu yang tanggal 11, 12, 13, 63 batu itu di lembah di apa? Muhasir ya, lembah Muhasir. Enggak tahu juga tempatnya belum ke sana. Nanti pokoknya bukan di situ ya, di Muzdalifah tadi untuk yang tanggal 10. Kita lanjutkan wal mabit di Mina layali layali tasriki. Mabit di Mina di malam-malam tasrik yaitu tanggal malam 11, malam 12, malam 13. Yang besoknya harinya itu adalah lempar jumroh. Malamnya itu wajib mabit di Mina tadi ya. Jika dia tidak nafar awal, kalau dia nafar awal nginapnya hanya malam berapa? 11 sama malam 12. Malam 13 enggak, karena sudah dia nafar awal, sudah meninggalkan Mina sebelum tenggelam matahari di tanggal 12 Dzulhijjah. Ini hukumnya wajib. Dan ada namanya nafar awal. Nafar awal itu meninggalkan Mina sebelum tenggelam matahari di tanggal 12 sehingga dia tidak nginap di malam 13. Kalau nafar tsani ya setelah tanggal 13 keluarnya. Wa tawaful wada, tawaf wada, tawaf perpisahan. Jika dia ingin meninggalkan Mekah. Yaitu bagi orang yang ingin meninggalkan Mekah untuk safar walaupun safarnya pendek. Baik itu muhrim ataupun dia halal. Itu tidak ihram. Hukumnya wajib kecuali kalau ada wudhur misalnya dia terkena haid. Sehingga tidak bisa tawaf. Kemudian wataharuzu an muharramati al-ihram. Menghindari hal-hal yang diharamkan ketika ihram. Nanti disebutkan ya perinciannya. Wajibatul umrah, kewajiban umrah, wajibatul umrati isnani, hanya dua. Kaunul ihram minal miqat. Ihram dari miqat buat makani. Miqat makani. Makanya sudah dijelaskan tadi ya, sudah disebutkan tadi. Tapi kalau dia posisi di Mekah, ya, maka ihramnya bagaimana? Dia keluar ke tanah halal. Jadi dia keluar dari tanah haram sampai di tanah halal, minimal tanah halal. Artinya keluar sedikit sudah mencukupi. Kemudian nanti dari mana jirona yang utama itu di tanah halal yang utama untuk ihram. Kalau dia posisi di Mekah, dia kan keluar tanah halal. Kemana yang utama? Jirona, kemudian setelah itu Tan'im, kemudian Hudaybiyah. Dan nanti silakan dilihat di petanya tentang batasan-batasan tanah haram Makki. Syarif. Ada petanya, batasan-batasannya. Jadi istilah al-haram al-maki itu ausa, lebih luas, lebih lebar daripada Mekah itu sendiri. Jadi kalau Mekah itu adalah bagian dari tanah haram gitu. Jadi istilah al-haram al-maki itu apa? Lebih luas daripada Mekah. Mekah adalah bagian dari tanah haram. Nanti bisa dilihat yaitu apa? Batasan-batasan al-haram al-maki. Wajibatu tawaf, wajiban-wajiban tawaf. Wajibatu tawafi asharotun, kewajiban tawaf ada 10. Oh tadi nomor 2 belum ya. Wataharuzu an muharramatil ihram. Sama tadi, menghindari hal-hal yang dilarang ketika ihram. Umrah tadi ya. Wajibatu tawafi asharotun, kewajiban tawaf ada 10. Ini tawaf apa ya, macam-macam tawaf ya. Tawaf kudum, tawaf rukun, tawaf wada, tatawu, itu di sini. Yang pertama saturul aurah, menutup aurat ketika dia mampu untuk menutup sebagaimana dalam sholat. Yang kedua wataharatu anil hadasa, ini suci dari dua hadas, asghar dan akbar. Kalau enggak ada air, ya, enggak mampu memakai air, tayamum. Wataharatu anil najasati, suci dari najis. Kemudian di catatan kaki beliau mengatakan kalau seandainya auratnya tersingkap dan dia mampu untuk menutup, atau dia berhadas, atau dia terkena najis di badan, atau di baju, atau di tempat tawaf yang najisnya tidak dimaafkan, maka kemudian dia menutup, kemudian membersihkan, kemudian wabana melanjutkan. Meskipun dia sengaja dan waktunya panjang. Ya, jadi melanjutkan apa? Melanjutkan putarannya. Oh, tadi 4, ya, jadi tinggal kurang 3. Waja'lu ja'lu al-bait an yasarihi, yaitu menjadikan Ka'bah dari sisi kiri. Jadi berarti dia berputar berlawanan arah jam-jam ya. Ya. Ka'bahnya di sisi kiri kita. Di kiri kita, kemudian dia melewatinya mengarah dari arah wajahnya ya. Ya. Kalau misalnya dia tawafnya mengarah Ka'bah gimana? Jadi menghadap Ka'bah. Jadi larinya miring gitu kan, menyamping. Atau dia membelakangi Ka'bah. Ya. Ini kan wajahnya yang orang tahu kemana kan ke arah wajahnya ya, ke arah putaran. Bukan ke arah Ka'bahnya. Jadi dia menyamping gitu atau membelakangi Ka'bah atau Ka'bahnya di sebelah kanannya. Dia misalnya searah dalam jam. Ya, tabrakan sama yang lainnya kan. Maka kalau itu tidak sah. Ya kalau pas sepi, mungkin kan kadang kan sepi kan Ka'bahnya itu. Ya sepi, mungkin nggak tahu ilmunya ya. Bisa jadi seperti itu. Mungkin dia beranggapan, oh ini kan sebelah kanan mulia, itu kan, oh lewat kanan saja. Kemudian kita lanjutkan. Walib tida'u bil hajari aswadi. Tawaf dimulai dari Hajar Aswad. Ya. Dan setentang sejajar dengan Hajar Aswad. Semua badannya. Kalau dia misalnya sudah maju begitu, kemudian dia mulai tawaf tidak teranggap, tidak terhitung. Ya. Harus mulai lagi. Harus dari Hajar Aswad, dia sejajar dengan Hajar Aswad. Seluruh badannya harus yaitu sejajar dengan Hajar Aswad. Sebenarnya disebutkan wa muhadzatuhu bi jami'i badanihi. Itu sejajar semua badannya. Di sebelah kiri ya, sisi kirinya itu nih. Sehingga dia memulai itu tidak boleh kemudian dia maju mendahului Hajar Aswad. Yang setelahnya tadi adalah pintu ya, setelah Hajar Aswad. Ini juga perlu gambar, nanti antum lihat di Ka'bah itu ada gambarnya seperti itu. Hajar Aswad ada pintunya, ada rukun-rukunnya, nah, itu bisa dilihat. Kemudian waqau nuhu sab'an, harus 7 yakin. Kalau ragu-ragu ya ambil yang sedikit. Tapi kalau sudah selesai ragu-ragu enggak masalah. Tapi kalau baru putaran, baru proses muter, ragu-ragu ini 5 atau 6, ya dianggap 5 saja. Alal yang akol, karena yang yakin yang akol. Wa qawnuhu dakhilal masjid. Ya, meskipun ini posisinya misalnya di udaranya atau di bagian atas. Nah, meskipun juga di lebih atas daripada Ka'bahnya. Intinya masih di area masjid. Kalau di luar masjid maka tidak sah. Kemudian qaunu dakhilal masjid wa qaunu kharijal bait wasadharwan. Harus di luar bait yaitu Ka'bah Baitul Haram dan di luar Syadzarwan. Syadzarwan itu ya dulu sudah pernah ya. Tidak tahu di daras reguler atau di daurah yang ini Ka'bah kemudian ada bagian bawahnya itu yang miring itu loh. Di bagian bawah Ka'bah di apa sampingnya itu bagian bawah ada tempat miring. Bukan tempat maksudnya dia gabung di apa? Di Ka'bah tersebut ya. Ada bagian yang miring nah itu harus di luar itu. Misalnya dia di situ menginjak Syadzarwan itu, nah itu berarti masih bagian Ka'bah, harus di luar Ka'bah. Ya, tawaf harus di luar Ka'bah. Maksudnya di dalam Ka'bah enggak mesti di dalamnya masuk pintunya enggak, tapi di Syadzarwan tadi ini juga berarti tidak terpenuhi di luar Ka'bah. Enggak boleh. Kemudian Syadzarwan wal Hijr. Yaitu di luar Hijr. Itu seperti setengah lingkaran itu ya. Setengah apa? Lingkaran. Karena itu adalah aslinya fondasi Ka'bah yang dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian ketika pembangunan Ka'bah renovasi oleh orang-orang kafir Quraisy kekurangan dana sehingga di situ enggak dibangun. Ya. Sehingga tidak dibangun pondasi itu harusnya sampai situ kemudian diberi tanda itu yang seperti lingkaran. Ini di luar itu. Kan di luar Hijr. Wada musarfi li ghairi tidak dipalingkan kepada yang lain. Maksudnya dia tawaf. Tawaf kan untuk tawaf. Kemudian dia memalingkan niatnya, maksudnya untuk yang lain. Misalnya dia mempercepat langkahnya, ya, untuk apa? Agar tidak sentuhan dengan perempuan. Atau dia apa? Kemudian ada temannya di depan, kemudian dipercepat. Nah, biar bisa apa? Jejer sama temannya atau seorang ulama itu, ini enggak boleh. Jadi memang untuk tawaf, khusus tawaf, enggak boleh maksudnya itu dipalingkan dengan yang lainnya. Terputus. Nanti kalau dia kemudian di tengah-tengah tawaf, kok dia memaksudkan yang lain terputus. Mungkin pas tawaf, lihat pada orang yang apa mau nagih utang udah dikejar. Wah ini itu dia pas tawaf itu. Saya kejar aja. Nah itu putus nanti putarannya. Ya. Ya, seperti itu ya. Para ulama memang berikan contoh-contoh yang komplit. Pokoknya komplit lah. Gitu. Ada contoh-contohnya. Entah itu jarang terjadi atau enggak. Terus pokoknya di fikih itu. Nah, itu. Wajibatu sa'i, kewajiban-kewajiban sa'i, wajibatu sa'i arba'atun ada empat. An yabda'a fi kulli witrin bi sofa. Untuk yang hitungan ganjil mulai dari sofa, kan mulai dari sofa. Satu, sofa ke marwah. Sofa ini apa? Ujung gunung Abi Qubais. Kalau marwah ujung gunung Kuai Kuan. Jarak antara sofa dan marwah itu 770 dirot. 770 dirot. Kalau separohnya berarti 380-an ya. Dari itu meter. Kalau kita anggap satu dirok itu 50 cm. Sekitar itu. Kemudian wa an yabda'a fi kulli saf'in bil marwah. Setiap yang genap itu dari marwah. Karena tadi dari sofa ke marwah satu. Dua kan genap dari marwah ke sofa. Wa an yakuna sab'an, kemudian sab'an yaitu 7. Minimalnya apa? Jumlahnya 7 ya. Kemudian wa an yakuna ba'da tawafi ruknin au qudum. Nah, tadi sa'i itu dilakukan setelah tawaf. Bisa setelah tawaf rukun ya. Atau setelah tawaf qudum, tawaf kedatangan. Ini ada khilaf antara Ar-Romli dan Ibnu Hajar. Kalau menurut Ar-Romli, ya lebih afdal setelah tawaf rukun. Kalau menurut Ibnu Hajar, lebih afdal ya setelah tawaf qudum. Baik. Wajibul wukuf, kewajiban wukuf. Seperti dikit ya, karena ternyata waktunya sudah. Wajibul wukuf bi Arafah wahidun, cuma satu saja. Wa wujudul muhrim biha. Intinya badannya si muhrim ini ada di Arafah. Lahzotan meskipun sebentar, ba'da zawali yaumi Arafah, setelah zawal hari Arafah tanggal 11 Zulhijjah yaitu setelah zuhur sampai ila tulu'i fajri yaumin nahri. Sampai apa? Terbitnya fajar sotik di hari 10 Zulhijjah. Yaitu posisi di tanah Arafah, di tanahnya, atau dia menunggang kendaraan, naik mobil, naik motor, atau di atas pohon ya, penean itu manjat itu kan ya, pohonnya di area Arafah atau di ranting pohon, dan dia apa rantingnya ini di dalam area Arafah ya, meskipun akarnya di luar. Yang penting posisinya dia itu, orang tersebut adalah posisi di udaranya Arafah. Jadi dia apa? Ada pohon yang menjulur ke Arafah, kan? Nah, dia manjat di situ. Ada enggak ya? Itu contoh ya. Enggak usah bingung. Intinya dia di hawa, di udaranya ya. Dan kata Musonif ini boleh juga terbang di udaranya. Ya. Kata Musnad seperti itu, dan ini juga di catatan kaki kata beliau, Salim Abu Gayir itu mengatakan ini juga dipilih oleh Sabro Malisi. Jadi kata beliau ini enggak apa-apa, terbang. Makanya dulu kan ada yang bertanya tuh, kan sebelum ada helikopter itu sudah ada yang bertanya, bagaimana orang yang diterbangkan jin di Arafah, sah enggak? Itu buku. Gitu. Sekarang ada kan, maksudnya diterbangkan dengan helikopter. Kata beliau di sini, Musonif mengatakan tidak apa-apa. Ya, tadi ini berarti wukuf di Arafah itu ringan ya. Dari sisi nilai sahnya itu ringan. Pokoknya ada di situ. Pokoknya ada di situ ya. Ya mau lari atau mau apa, bahkan tidur juga termasuk ya. Yang penting berakal. Ya, kalau nggak berakal nggak bisa. Insan atau gila nggak bisa. Penting berakal. Kalau sakit ya pakai ambulan langsung lewat keluar. Nah itu pokoknya sesaat enggak apa-apa. Ya. Kemudian sunanul haji wal umroh, kesunan haji dan umroh, sunanul haji wal umroh kasih rotun minya atalbiyatu baca talbiyah. Itu baca labbaik allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik. Alhamdulillah wa ni'mata lakal walamul la syarikalak. diulang 3 kali, kemudian disunahkan bersolat pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sudah selesai dan meminta kepada Allah ridhonya dan surganya, minta perlindungan dari siksa neraka. Sampai kapan ya? Terus talbiyah sampai dia masuk ke sebab sudah mulai tahallul. Kan tapi kalau untuk tawaf dan sa'i ini tidak disunahkan talbiyah karena ada bacaan sendiri ya, tawaf dan sa'i. Kemudian makruh untuk tempat-tempat yang kotor. Wa tawaful qudum, tawaf kedatangan hukumnya sunnah. Yaitu ketika masuk Masjidil Haram. Ini disunahkan bagi orang yang haji. Ya, haji saja ifrad ataupun qorin. Kalau yang umroh tidak ada tawaf qudum. Jadi datang itu ya sudah tawaf rukun kalau dia umroh. Jadi kalau haji ada tawaf qudum. Rakaat al-ihram, 2 rakaat salat sunah ihram. Rakaat al-ihram. Sebelum muhrim, sebelum dia melakukan ihram. Nah, niat 2 rakaat ihram. Dan ini kemarin sudah kita bahas, ini di antara salat sunah yang sebabnya mutaakhir. Salat dulu baru ihram, maka sebabnya mutakhir haram dilakukan di tempat 5 waktu terlarang, setelah sholat asar, setelah sholat subuh, ya, dan seterusnya, dan 3 waktu yang lainnya. Karena sebabnya lemah kalau mutakhir. Makruhatul haji wal umrati, makruhatul haji wal umrati kasiratun, juga banyak. Al jidalu, jidal. Ya, dia munazaah ya, kontok-kontokan, debat. Wana luru bisahwah. Mana tadi? Wana luru bisahwatin lima yahilu lahu nazuruhu. Memandang dengan syahwat pada orang yang halal untuk dipandang. Dan ini bukan qaid ya. Artinya kalau memandang yang tidak halal dipandang, misalnya non mahram, hukumnya apa? Ya kan haram dari zatnya. Tapi dari sisi nusuk, dia makruh. Maksudnya ada tambahan dari sisi itu. Ya, semoga enggak bingung ya. Sebagaimana debat, kontok-kontokan, mungkin kata-kata yang tidak baik itu salah zatnya haram. Tapi kalau dari sisi nusuk dia makruh. Memandang dengan syahwat. Ya. Sehingga nanti kalau ada sama siapa, istrinya ya, ya. Harus yang baik itu nilai berarti menghindari dengan syahwat. Aku syar mengerik atau menggaruk apa rambut bidufri dengan kuku. Nanti kalau butuh menggaruk dengan bagian dalam pun mulah. Ya. Jadi kan jari-jari di ujung jari itu di ruas yang terakhir itu kan ada jari itu. Nah, bagian dalamnya di bukan dengan kuku. Nah, dengan kuku kan kukunya dikon garuk. Nah, ini bagian dalam unmulah ya. Jadi jari bagian dalam yang ujung ya, yang di ruas paling ruas paling ujung itu. Ya, bagian dalamnya itu gosok-gosokkan. Tamsitu aroksi walihyah, menyisir rambut dan jenggot ya, agar nanti tidak apa rontok. Kalau dia nanti yakin akan rontok malah haram. Kemudian wal aklu wasyurbu fit tawaf, makan minum ketika tawaf. Dan juga dimakruhkan yang dimakruhkan ketika sholat seperti berjalan, misalnya tawaf dengan satu kaki makruh. Atau meletakkan tangan di pinggang, namanya apa itu? Kacak pinggang ya. Sebenarnya di sholat itu makruh, ini juga sama. Tapi waktunya sudah, ini sebenarnya ya masih apa? Ya cukup sudah 3 lembar setengah. Sedikit. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Nanti sudah ya, kalau tawaf menggunakan helikopter, kata beliau boleh ya. Nanti kalau mau pakai helikopter ya enggak apa-apa. Nafar awal maksudnya itu tanggal 12 dia meninggalkan Mina sebelum tenggelam matahari, sehingga dia tidak mabit di malam 13. Hingga tanggal 13 dia tidak lempar jumroh. Lempar jumrohnya tanggal 11-12. Baik, kita cukupkan sudah. Sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.